Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nope, saya dari Madiun. Saya ini anaknya petani. Saya tuh heran, pertama kali saya ke Jakarta, ngelihat Jakarta itu saya kaget. Macet, banyak mobil. Beda sama di desa saya. Desa saya itu sepi. Jadi di sana itu tiap hari car free day. Tapi gitu, mobil di Jakarta itu ugal-ugalan. Kalau nyalip tuh bas nyamani. Di desa saya, mobil kalau mau nyalip itu sopan, supirnya turun, mobilnya dituntun. Permisi mas. Emang jarang ada orang yang punya mobil di desa saya. Kalau ada, dia dianggap orang kaya. Contoh nih, di desa saya itu ada yang namanya Mbah Sri Gunung. Ya, ini salah satu warga yang punya mobil. Jadi tetangga-tetangga saya itu, kalau butuh mobil, nyewanya ke Mbah Sri. Buat ke kota, beli pupuk, jual beras, dugem di warkop. Minum wen campur beras kencur, mabuk pulang. Tapi ya gitu, mobilnya itu jelek banget. Warnanya tuh hijau-hijau limbah pabrik gitu. Kursinya robek, jadi kelihatan busanya. Bodinya itu karatan. Ini udah kayak kaleng, dikasih ban, terus digelindingin. Ini kalau jalan, bunyinya itu kelentang-kelentung-kelentang-kelentung. Di klakson itu bukan tin, tapi mak krompyang. Itu mobil sama ban mencar. Mobilnya ini nggak ada AC-nya. Biasanya masuk mobil itu dingin. Nah ini anget. Di belakang itu panas. Kayak neraka gitu. Jadi teriak-teriak, ampun Tuhan, ampun. Mobil lain itu kalau kena polisi tidur paling cuma geludak. Mobil Mbah Mul ini, jangankan polisi tidur. Kena kerikil aja guling loh. Dan di Jakarta ini gedungnya tinggi-tinggi. Spiderman di sini masih bisa berayun-ayun. Lompat dari satu gedung ke gedung lain. Di desa saya itu enggak ada gedung. Spiderman di sana jalan kaki. Betisnya meledak. Ngeluarin jaring nempel truk bulok. Emang gak ada gedung di desa saya, gak cocok. Paling tinggi itu tandon air loh. Toren loh. Spiderman jaring tandon, ambruk. Jatuhi rumah Pak Lurah. Banjir. Lekjo terseret arus. Guys, keseret arus nih guys. Susah banget jadi YouTuber guys. Spiderman di desa saya itu bukannya membasmi kejahatan. Spiderman malah dibasmi warga. Sewomprot pestisida loh. Cas dipikir sama orang. Dan di desa saya itu infrastrukturnya luar biasa. Luar biasa bikin emosi. Kayak gini nih gambarnya. Mana nih? Ya, lihat nih. Hancur, ini jalan apa pecahan prasasti ini. Nih, lihat nih. Ini yang bawah, ini dulunya meteor ini. Atasnya tuh batu ginjalnya Pak Kades tuh. Ini kalau malam banyak orang nyenterin nyari batu akik ini. Hancur. Saya lewat jalan ini naik motor 2 tak. Saya naikin tuh bunyi trak tak tak tak tak. Jadi beca motor saya. Sampai ujung protol semua. Tapi orang di desa saya itu udah biasa lewat jalan ini. Apalagi bapak saya. Biasanya lewat jalan ini tuh pakai motor remeknya. Yang shock backernya mati. Jadi lewat jalan ini jedak-jedok loh. Kayak soto gebrak gitu. Biasanya bapak saya lewat jalan ini sambil bawa gabah. Jadi tangan kanan ini megang setir, tangan kiri megangin gabah. Sambil lewat jalan ini sambil teriak, "My life, my adventure!" Malah nih, kalau jalannya ini diperbaiki jadi mulus, warga di desa saya itu malah nervous. Lewatnya tetap pinggir-pinggir pohon-pohon gitu. Nah, di tengah jalan orang jalan kaki. Kalaupun dipaksa lewat jalan mulus, itu malah bingung loh. Waduh, jalannya kok jadi mulus nih? Gimana ini? Digas, ngeng jatuh. Lomas di pinggir jalan teriak main lem eta betur. Mobil Mbak Sri Gunung lewat, minggir, minggir, minggir, klakson, rompyang, rompyang. Nama saya Nopek, terima kasih teman-teman.